bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Saat kita tertawa. Halo guys, assalamualaikum. Jadi kemarin aku sama Dimas Gepeng mau bikin cover lagu, dan kita beli jaket atau hoodie di Classic and Basic dan harganya cuma Rp88.000 dan bahan kainnya pun adem dan lembut. Jadi aku rekomendasiin buat kalian yang pengen jaket, yang pengen bajunya kopelan atau bagus-bagus dan desainnya pun sesuai keinginan hati kalian atau sesuai keinginan kalian lah. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya @classicandbasic. Oke, jadi itu saran dari kami. Bye.